بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والفجر. Demi fajar. وليالٍ عشر. Demi malam yang sepuluh. والشفع والوتر. Demi yang genap dan yang ganjil. والليل إذا يسر. Demi malam apabila berlalu. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Iram dzatil 'imad. Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. وفرعون ذي الأوتاد. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. الذين طغوا في البلاد. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. فأكثروا فيها الفساد. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kalla, bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. وتأكلون التراث أكلا لما. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. وتحبون المال حبا جما. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Fadukhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadukhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku.